Semoga di dalam hati masih ada cinta itu yang akan tumbuh berjuta bunga berpagar kasih. bukan maksudku ingin aku meminangmu. Oh, telah kembali, kembali padamu kasih, setelah lama ditinggal pergi. Terkira rindu segala-gala-gala. Oh, tidak terkira rindu segala-gala-gala-gala. Oh, tidak terkira rindu segala-gala-gala. Oh, tidak terkira rindu segala-gala-gala-gala. Hey, ya buat Bunda Sri. berukir bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu. Kita karena dasi sisi akan segera pasti. Kita karena gincu cucu akan segera. takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah baur dalam cinta. Berlayar batera mengarungi samudra.

Thank you.